Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mubawwi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Sebelum kita melanjutkan, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan peserta yang hadir, insyaallah taala selepas pelajaran nanti ada sebagian dari kawan-kawan pemerhati kebaikan ingin membagikan buku saku. Malam ini akan diberi satu judul, dan besok malam juga di akhir dari sesi akan diberi dua judul yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kepada siapa yang menjadi sebab tersebarnya kebaikan. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya ingatkan dari pembahasan-pembahasan yang telah lalu, dan ini juga kaidah umum di pembahasan seorang mempelajari agama, dari sebagian masalah yang kadang diketemukan pada para penuntut ilmu ketika dia sudah masuk, mulai banyak belajar, mengerti dari rincian-rincian ilmu, dan itu sangat disyukuri dan hal yang memang tugas para penuntut ilmu seperti itu. Tapi kadang ada hal-hal yang terjadi pada sebagian penuntut ilmu, ya, kadar yang dia sangat bertumpu pada kaidah-kaidah yang dia pelajari, dan seakan-akan dia sudah benar dan menjamin dirinya benar di dalam menerapkan kaidah-kaidah tersebut. Ya, dan ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Sebab para ulama sayyidin rasikh dalam ilmu yang sudah beruban di dalam mengajarkan ilmu dan dalam menyampaikan ilmu, mereka itu terikat dengan ucapan-ucapan para ulama yang lain, para a'immah. Ya, bahkan sebagiannya kadang memberi percontohan, dia tidak beri percontohan dari dirinya sendiri, tapi dia beri percontohan dari guru yang pernah mencontohkan dengan contoh yang seperti itu. Iya. Jadi jangan mentang-mentang sudah belajar ilmu usul fikih, dia belajar ilmu hadis, dia punya dari ilmu ulumul Quran, ya, setelah itu dia merasa bahwa dirinya sudah menjadi seorang mujtahid mutlak, ya, seorang yang sudah layak bersendirian di dalam berfatwa. Ini adalah hal yang bukan semestinya pada seorang penuntut ilmu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, dan kita semua mengenal siapa Syekh Ibnu Utsaimin, ahli fikih di masa ini, dan beliau di antara ulama di masa ini yang sangat memperhatikan seluruh cabang ilmu dan menghabiskan umurnya dengan mengajarkan seluruh cabang ilmu dan di dalam berfatwa. Iya. Nah, kadang sebagian ulama dia punya seluruh cabang ilmu tersebut, tapi karena kesibukan-kesibukan, terikat pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, kadang kurang waktunya di dalam mengajar. Padahal kalau dia mengajar, ya, maka seluruh cabang ilmu yang dia miliki itu akan terjaga dan terpelihara, akan selalu kuat. Ya, bersamaan dengan itu, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarhul Muntiq, dua kali beliau dalam dua pembahasan beliau berkata, saya di dalam masalah ini saya enggak tahu sisi yang benarnya kayak bagaimana, dan saya mentaklid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal ini. Perhatikan, padahal dia punya kaidah-kaidah, beliau punya kaidah-kaidah, belum mengerti dari adillah. Ya, kalau beliau saja di sebagian keadaan seperti itu keadaannya, seperti itu hasil pembahasan beliau, maka harusnya seorang penuntut ilmu lebih pandai untuk mengerti kadar dirinya. Iya. Itu dari akhlak dan etika hendaknya dijaga dan dipelihara. Iya. Kadang sebagian orang tidak mau paham yang kayak gituan. Seakan-akan kalau dia sudah belajar ilmu begini, ilmu begitu. Iya. Seakan-akan dia sudah melewati derajat banyak dari ulama. Iya. Banyak dari ulama. Ada yang pernah mengkritik saya, kenapa kalau menyebutkan takhrij hadis, Ustaz sebutkan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil. Iya. Padahal di konsekuensi ilmu hadis, suara yang mempelajarinya bisa memberikan hukum sahih, hasan dan seterusnya. Iya. Dan alhamdulillah saya ada pembahasan-pembahasan, saya pernah ajukan ke Syekh Mukbil dalam menguatkan sebuah hadis, atau ada hadis yang beliau kuatkan, saya kritik dan saya lemahkan hadis tersebut dan beliau menerimanya. Ya, tapi bersamaan dengan itu kita tidak dididik dengan akhlak, bersendirian di dalam apa? Kalau ada imam besar sudah memberi hukum dan kesimpulan yang kita bahas sama dengannya, untuk apa sih ini nisbatkan kepada saya? Mending saya sebut nama orang yang lebih alim, yang lebih berilmu. Ya. Tapi yang menjadi masalah, di belakangnya ada tuduhan. Oh ini hanya menukil-nukil saja dari Syekh Al-Albani dan Syekh Mukbil. Ya, taklid saja di dalamnya. Ini ucapan sebagai orang yang jahil, tidak mengerti bagaimana dari akhlak, ilmu itu, etika dan adab dan sebagainya yang ada di dalamnya. Ya. Kayak seperti ini hendaknya diperhatikan. Nah, ada fenomena lain juga kadang pada sebagian penuntut ilmu, seakan-akan dia kalau belajar itu cari kitab-kitab yang kira-kira namanya au begitu, terlalu sudah wah-wah hebat banget nih orang. Iya. Dan ada semua orang masuk di dalam, cocok di dalam, langsung membaca di pembahasan tersebut. Misalnya ilmu nahwu, ingin dilihat, oh dia sudah belajar Alfiyah Ibnu Malik. Oh Masya Allah ini sudah hebat ya. Iya. Nah, seperti bahasa sebagian anak-anak kecil di Mauritania saya, kalau menghafal mereka, dia senang menghafal Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik. Anak-anak kecil dia hafal Alfiyah Ibnu Malik. Kalau disuruh hafal Ajurumiyah, dia enggak mau menghafal Ajurumiyah. Katanya itu hafalannya anak perempuan. Ya. Hafalannya anak perempuan. Jadi hafal Ibnu Malik. Tapi sebagian menuntut ilmu, ya, kadang dia belum sampai ke tingkatan itu. Harusnya dia belajar dasar-dasar yang dibawa supaya lebih ini. Bersabar, jangan sampai ya dia naik tangga. Harusnya dia masih di anak tangga di bawah, dia ingin langsung lompat ke atas, bisa-bisa jatuh dia, membahayakan dirinya sendiri. Nah, ya, tahu kadang terlihat, oh ini dia sudah belajar Mughnil Labib. Ya, nah itu sudah masuk di dalam pembahasan lebih tinggi lagi di ilmu bahasa. Dia mempelajari rahasia-rahasia bahasa, rahasia-rahasia kalimat dan sebagainya. Di pembahasan kaidah-kaidah kiki bertahap, seorang ambil dari kaidah, misalnya kawaidnya Syekh Ibn Sa'di, kawaid Syekh Ibn Utsaimin. Ini baru belajar langsung kawaid Ibn Rajab, Masya Allah, seakan-akan sudah derajat ahli ijtihad. Padahal ini kawaid Ibn Rajab, tidak semua orang bisa mendetailkan pembahasannya. Itu perlu orang yang kuat di dalam ilmu kawaid fikhiyah dan dia sudah pernah belajar ilmu fikih seluruhnya dari awal hingga akhirnya, dan dia punya pendahuluan terkait dengan ilmu al-furuq wa taqasim, bagaimana dia membedakan antara sebuah masalah dengan masalah lain, pembagian dengan pembagian yang lain. Nah, ini cabang-cabang ilmu, iya, semuanya dimaklumi sebenarnya, tapi belajar itu tadarruj, bertahap. Iya. Mulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Mulai dari dasar sebelum dia membangun pondasi di atasnya. Nah, demikian harusnya. Ya, karena itu dari fenomena yang juga jelek di tengah sebagian penuntut ilmu, terbuka universitas-universitas. Bagus, ilmu-ilmu yang diajarkan Masya Allah, bagus-bagus. Cuma yang menjadi masalah, yang sekolah misalnya di Jami'ah Islamiyah, di Universitas Islam atau di Jamiat Muhammad Al-Imam Ibn Saud, apakah di Saudinya atau di cabang di sini. Kadang diajarkan dari ilmu itu sudah di tingkatan orang kuliah, padahal yang masuk di situ mungkin masih ada tingkatan SMA dan SMP yang harus dia pelajari. Ya, karena itu harusnya kalau dia memang sudah dari sisi umur mengharuskan dia kuliah dan masih ada dasar-dasar yang belum dia pelajari, itu dia lengkapi di luar. Jangan dia terfokus di bangku kuliah saja. Iya. Karena itu biasanya dari pengalaman yang saya ketemukan, ya, dan ini juga yang diucapkan oleh guru kami Syekh Shalal Fauzan, beliau pernah bilang bahwa hajat para mahasiswa ke halaqah-halaqah di masjid itu lebih penting daripada hajatnya di bangku-bangku kuliah. Iya. Sebab di pendidikan secara langsung kepada guru, dia mengambil dari dasar ilmiah yang membangun nuansa ilmiahnya. Nah, itu sangat penting sekali. Bukan yang diinginkan dia sudah selesai kitab ini, selesai buku ini, selesai pembahasan ini. Apa gunanya kalau selesai dan dia tidak paham? Ya, dan lebih parah lagi sudah selesai dan salah memahami. Ya. Akhirnya keluar fatwa-fatwa aneh. Nah, dan ini yang harus diperbaiki. Harus diluruskan. Baik, saya kembali kepada pembahasan. Ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullahu taala dari kaidah berikutnya, wal aslu fil kalam al-haqiqa, asal di dalam al-kalam, di dalam pembicaraan itu diarahkan kepada hakikatnya. Iya. Di sini beliau mulai menyinggung sudah di antara cara seorang memahami pembicaraan. Oleh sebagian ulama, mereka bagi pembicaraan itu terbagi dua. Ada yang pembicaraan bersifat hakikah, dan ada pembicaraan yang bersifat apa? Majaz. Bersifat majaz. Dan yang hakikah itu, iya, hakikah itu adalah, maknanya adalah kalimat yang digunakan pada hakikat yang dia diletakkan untuknya. Ya, kalau dikatakan saya melihat singa, artinya singa binatang buas, memang asal penggunaan untuk itu, itu penggunaan hakiki. Kalau penggunaan majaznya, saya melihat singa, bermakna seorang pemberani, itu penggunaan majaz namanya. Jelas ya? Iya. Jadi ini yang disebut dengan hakikah dan disebut dengan apa? Disebut dengan majaz. Nah, sekarang di pembicaraan, kalau ada pembicaraan, maka asalnya adalah apa? Asalnya diarahkan kepada mana hakikatnya. Kata beliau, fala yu'dalu bihi ilal majaz in qulna bihi illa idza ta'addaratil haqiqah. Maka tidak boleh seorang itu berpindah kepada majaz. Ya, kalau kita berpendapat majaz itu ada, ini beliau kasih ta'liq ya, beliau kasih sisipan. Kalau kita berpandangan majaz itu ada, sebab majaz itu diakui ada dalam bahasa Arab atau tidak, ini silam pendapat, akan saya uraikan nanti. Jadi anggaplah sekarang ada hakikat dan ada majaz. Asalnya yang dipegang adalah apa tadi? Hah? Hakikahnya, hakikatnya. Tidak boleh diarahkan kepada makna majaz kecuali idza ta'addaratil haqiqah. Kecuali kalau penerapan makna hakiki di situ tidak bisa diterapkan. Sulit diterapkan. Baik. Iya. Jadi ini kaidah yang disebut oleh penulis rahimahullahu taala di sini. Iya. Dan sebenarnya ini pembahasan sebelum diluas. Ya, perlu diterangkan dulu apakah majaz itu ada atau tidak. Iya. Dan ini pembahasan yang panjang lebar diuraikan, dan yang benarnya bahwa tidak ada majaz itu. Iya. Tidak ada majaz tersebut, tidak dalam Al-Quran, tidak dalam Sunnah, dan tidak ada pula di dalam bahasa Arab. Majaz yang benar yang digunakan oleh orang-orang yang memakai majaz itu, kalau hakikatnya di dalam bahasa Arab disebut asalibul lughah. uslub pembahasan. Iya, uslub pembahasan. Seperti misalnya saya melihat singa, orang yang pemberani, itu uslub, gaya orang Arab membahasakan. Iya, dia katakan kepada istrinya, engkau bagikan rembulan. Itu gaya di dalam apa? Bahasa Arab. Iya, jelas ya? Ya, tidak dia katakan rembulan, hakikatnya rembulan yang benaran, tapi untuk majaznya digunakan untuk apa? Perempuan yang cantik misalnya, tidak. Iya, jelas ya? Tapi penggunaan itu ada di dalam uslub bahasa Arab. Ada di dalam uslub bahasa Arab. Sebab ini di pembahasan majaz ada hal-hal yang kadang kalau dirinci menyerempet kepada perkara-perkara yang tidak bagus di pembahasan akidah. Iya, hal-hal yang tidak bagus di pembahasan akidah. Nah, baik, jadi ini kesimpulan saya, karena kita memang di apa namanya pembahasan yang sifatnya ringkas, maka majaz itu sebenarnya tidak ada. Iya, kalaupun ada makna majaz yang benar, maka itu uslub dari penggunaan di dalam bahasa Arab. Iya, demikian sebagai kesimpulannya. Baik, kemudian di sini Syekh rahimahullah memberikan penjelasan tentang hakikat itu. Kata beliau, wal haqa'iku thalatha, dan hakikat-hakikat ada tiga. Ada hakikatun syar'iyah, yang pertama syar'iyah, yang kedua lughawiyah, dan yang ketiga urfiyah. Jadi hakikat terbagi menjadi berapa? Terbagi tiga. Ada hakikat syar'iyah, dan ini yang dasarnya, pokoknya. Dan yang kedua ada hakikat lughawiyah secara bahasa. Dan ada hakikat secara urf, secara kebiasaan, apa yang berjalan di tengah manusia. Iya. Syekh terangkan satu persatu definisinya. Kata beliau, "Fama hakama bihi syari'u wahdahu wajib ar-ruju'u fihi ila hadis syar'i." Apa yang memang hanya dasar dalam datangnya hanya di dalam hukum syariat saja, maka itu wajib kembali kepada definisi syariatnya, kepada batasannya secara syar'i. Iya, sebab memang dia hanya digunakan di pembahasan syar'i saja. Iya, di pembahasan syar'i. Maka ketika diterangkan tentang pembahasan syar'i, hakikatnya harus dikembalikan kepada syar'i saja. Misalnya kewajiban sholat, apa itu sholat? Sholat memang ada definisi secara bahasa, hakikat secara bahasa, tapi tidak dipakai. Karena asalnya sholat itu perintah datangnya dari siapa? Dari Allah. Maka harus dilihat apa tuntunan Allah dan Rasulnya di dalam sholat. Itulah ketentuan syar'inya. Iya. Ya, kalau dikatakan sholat, hakikat syar'inya itu adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan apa? Ditutup dengan salam, yang mengandung perbuatan dan ucapan, disertai dengan niat. Itu sholat namanya. Jelas ya, dalam hakikat syar'inya. Tapi kalau dalam hakikat lughawiyah, salat dari sisi bahasa doa bil khair, doa dengan kebaikan. Jadi seorang kalau dia berdoa dikatakan sedang salat. Karena itu dalam hadis dikatakan idza kana sha'iman falyusalli. Kalau dia puasa hendaknya dia salat, maksudnya hendaknya dia banyak berdoa. Penggunaan secara bahasa. Baik. Kemudian kata beliau, "Wa ma hakama bihi wa lam yahuddahu." Dan apa yang dihukumi oleh syariat dan tidak ada penyebutan definisinya, iktifaan bi dhuhuri ma'nahu lughawi, karena sudah cukup tampaknya makna secara bahasa, wajib ar-ruju'u fihi ila lughah, maka wajib dikembalikan hal tersebut kepada pemahaman secara bahasa. Iya. Wajib dikembalikan kepada pemahaman secara bahasa. Iya. Jadi kalau memang hal tersebut, iya, hal tersebut tidak ada keterangannya di dalam syariat dan hanya ada penggunaan secara bahasa saja, hanya di dalam mana bahasa Arab yang menerangkan, maka dikembalikan hal tersebut kepada penggunaannya secara bahasa. Ya, hakikatnya secara apa? Secara bahasa. Ya, ini dari hal yang indah. Urutan di dalam mengenal hakikat dari pembicaraan, supaya seorang tidak keliru di dalam mengarahkan. Ya. Dan yang ketiga, kata beliau, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدٌّ فِي الشَّرَعْ وَلَا فِي اللُّغَةِ رُجِيَ فِيهِ إِلَىٰ عَدَةِ النَّاسِ وَعُرْفِهِمْ. Dan apa yang tidak ada di dalamnya penyebutan definisi, tidak di dalam syariat, tidak pula di dalam bahasa, maka yang seperti ini wajib merujuk kepada al-urf. Iya, kepada kebiasaan manusia dan urf mereka. Dikembalikan kepada kebiasaan manusia dan urf yang berjalan, kebiasaannya berjalan di tengah manusia. Nah, baik. Sekarang sudah disebutkan oleh penulis tiga hal. Jadi kalau dia suatu ada definisi syar'inya, maka diterangkan secara syar'i apa definisinya. Salat ada definisi syar'inya, zakat ada definisi syar'inya, puasa ada definisi secara syar'i. Iya, haji, keimanan, keislaman, kekafiran, kemunafikan. Ini ada definisi-definisi secara apa? Syar'i. Maka dikembalikan kepada maknanya secara syar'i. Jangan diambil di dalam makna secara bahasa. Adapun urf, jelas ya? Yang kedua, kalau ada kembali kepada makna secara bahasa saja. Misalnya di dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah, iya. Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna. Iya. Wa gharabat asy-syams faqad aftara as-sa'im. Apabila malam sudah datang dari arah sini, siang sudah pergi dari arah sini, dan matahari sudah terbenam, maka orang yang berpuasa sudah wajib berpuasa. Sudah boleh berbuka. Orang yang berpuasa sudah boleh berbuka. Nah, sekarang waktu berbuka itu kapan? Disebutkan tiga tanda. Datangnya malam, perginya siang, terbenamnya matahari. Ini malam, siang, dan matahari. Ini semuanya jelas secara bahasa. Yang dikatakan malam itu apa secara bahasa? Siang yang pergi itu secara bahasa apa? Matahari itu ya, adalah hal yang jelas. Jadi kalau dikatakan terbenam matahari, maksudnya terbenam lingkaran matahari. Itu dari pengertian apa? Secara bahasa diambilnya. Jadi dikembalikan kepada maknanya secara bahasa. Jelas ya? Ya. Jangan seperti siapa? Orang-orang Syiah. Ya, saya kalau ingat orang-orang Syiah selalu ketawa. Nah, biasanya mereka kalau buka puasa di Ramadan, ini orang-orang Syiah Zaidiyah ya, di Yaman, biasanya mereka berbuka kalau sudah muncul bintang. Jadi nunggu bintang muncul. Iya. Dan kadang kita naik mobil sama-sama dari kota kembali ke desa Damaj, naik mobil, ada orang-orang Syiah di mobil situ, angkutan umum. Kita sudah makan di mobil berbuka, mereka masih nunggu bintang di langit. Iya. Dan ini keluar ya dari hakikat apa namanya? Perhatikan dari kata terbenam matahari. Jangan dianggap datang malam. Iya. Diambil malamnya saja. Malam itu ya, ada yang sedikit, ada yang sangat malam, ada yang menutupi seluruhnya. Kan Nabi mengatakan mulai datang dan siang mulai pergi. Iya. Jadi wajar kalau matahari terbenam, mulai gelap tapi masih terang. Itu wajar. Karena Nabi memberikan tiga ketentuan. Malam mulai datang, siang mulai pergi, dan matahari apa? Terbenam. Iya. Dia dikatakan sampai tunggu bintang muncul. Iya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dikembalikan kepada hakikat biasa. Hakikat secara bahasa. Kalau tidak ada definisinya dalam syariat, tidak ada pula misalnya apa namanya secara bahasa dan umumnya ya harus ada definisi dalam bahasa ya. Tapi ada urf di tengah manusia, maka dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Misalnya jual beli. Apa itu jual beli? Urf ya dikenal. Nikah. Ya. Apa itu nikah? Ya. Ada hal yang kadang terkait dengan urf. Mahar seseorang itu kapan disebut mahar? Iya. Kapan disebut mahar? Nah, itu ada urf. Kebiasaan di tengah masyarakat biasanya yang dianggap mahar itu kayak bagaimana bentuknya? Kayak bagaimana bentuknya? Ya, dia diperintah memberi makan orang miskin. Bagaimana memberi makan itu? Kembali kepada urfnya. Iya. Kalau di negara Arab sana misalnya memberi makan, kita kasih korma, itu sudah cukup memberi makan, bisa. Sebab korma makanan pokok. Tapi kalau di sini, ya, korma dibagi-bagi, diberikan satu apa namanya, satu kaleng korma, itu dianggap snack oleh orang-orang Indonesia. Ya. Oh, hadiah oleh-oleh umroh. Kan begitu. Ya. Maka beda kebiasaan orang, urfnya. Kebiasaan orang. Baik. Jadi yang kayak ginian ini kembali kepada urf. Sama dengan mu'asyarah bil ma'ruf. Allah berfirman, wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Bermu'asyarahlah dengan istri-istri kalian dengan hal yang ma'ruf, hal yang baik. Jelas ya? Ya, di sebagian tempat dia kalau berbicara dengan istrinya dengan sebuah pembicaraan, oh itu sudah kalimat yang paling lembut untuk dia. Tapi kalau dia berada di kampung lain, oh itu kata yang paling kasar. Ya, sebab urf mereka tidak seperti itu. Sebab urus sebagian orang kadang ada dia tegas dalam berbicara karena memang kadang rumahnya berjauhan, biasanya saling menyapa dengan berteriak, ya. Maka lembutnya itu sudah bahasa dasar, itu sudah lembut bahasa datar, jelas ya. Tapi kalau di orang yang biasanya bisik-bisik kalau bicara tiba-tiba pakai bahasa dasar, ya ini akan marah, menganggap bahwa dirinya diteriakin, kan begitu. Maka dilihat bagaimana urf manusia, ya. Baik. Jadi demikian. Ini tiga jenis hakikat ya. Akan tapi kalau tiga jenis hakikat ini bisa dikompromikan, dikompromikan. Tapi kalau berbeda, yang didahulukan adalah hakikat apa? Hakikat syar'i. Kalau tidak ada hakikat syar'inya, yang kedua di dalam tingkatan adalah hakikat urfiyah, secara urf dulu diambil. Kalau tidak ada, baru ambil ke hakikat apa? Lughawiyah. Dalilnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Ataduruna wal muflis?" Tahukah kalian orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab dengan hakikat lughawiyah dan hakikat urfiyah. Kata beliau, "Al muflis fina man laysa lahu dirham wa la mata." Orang yang bangkrut di tengah kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya mata uang perak, jangankan mata uang emas, mata uang perak saja yang murah, dia tidak punya dan tidak ada hartanya, tidak ada barang-barangnya, itu bangkrut menurut kami. Itu makna secara bahasa dan di kebiasaan manusia memang. Tapi Nabi berkata, "La, bukan itu yang muflis. Al-muflisu," kata Nabi, "man ya'ti yawmal qiyamah," siapa yang datang pada hari kiamat, "bi salatin wa siyamin wa zakat." Dia datang dengan pahala salat, puasa, zakat. Tapi dia datang telah memukul si anu, telah mencela si anu, menumpahkan darah si anu. Setiap orang yang dia zalimi datang menuntutnya. Maka dia bayar dengan kebaikannya. Habis kebaikannya masih ada yang menuntut, diambil dosanya dan dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang sangat bangkrut dalam hakikat apa? Syar'i. Jelas ya? Jadi asalnya memang ketika apa bertentangan didahulukan hakikat syar'iyah. Hakikat syar'iyah. Jelas ya? Dan itu dasar sama dengan kaidah penulis sebelumnya. Asal dalam pembicaraan adalah hakikat bukan majaz. Ya, dan ini perlu diberi dalil ya supaya kuat. Jangan dikira bahwa kadang saya luput tidak menyebutkan dalil pada sebagian pembahasan. Ya, jangan dikira bahwa tidak ada pendalilan apa yang diuraikan oleh para ulama. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada Aisyah. Ya. Dan waktu itu Nabi dihadiahkan seekor kambing. Nabi berkata kepada Aisyah, "Ya Aisyah, sedekahkan kambing itu." Ya. Maka oleh Aisyah disedekahkan seluruhnya, kecuali pahanya. Maka Nabi bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya?" Ini pertanyaan Nabi. Aisyah jawab dengan hakikatnya, "Ya Rasulullah, yang tersisa pahanya." Memang pahanya yang disisakan untuk Nabi SAW. Tapi Nabi mengembalikan kepada hakikat syar'iyah. Kata beliau, bahkan seluruhnya tersisa kecuali pahanya. Itu hakikat syar'iyah. Ya. Sebab kalau hakikat syar'iyah, yang disedekahkan itulah yang kekal. Itulah yang tersisa, kan begitu? Ya. Yang dia makan masuk ke perut. Ya. Dan manusia juga begitu, makan masuk ke perut. Jenis makannya, makanannya beragam, beraneka ragam. Dari apa namanya nilainya, ada yang harga 100 ribu, ada yang 10 ribu, ada yang 1 juta, ya. Nah, ada yang 3 juta. Ya. Tapi begitu selesai melewati perut, keluarnya, hasilnya apa? Sama saja. Nah, itu apa namanya? Hakikat syar'inya. Kan begitu? Jadi yang disedekahkan itulah yang kekal. Makanya Nabi berkata semuanya tersisa kecuali pahanya. Kalau Aisyah, beliau menjawab sesuai dengan hakikat yang memang diinginkan. Ya. Ya, beliau sudah sedekahkan seluruh kambingnya yang disedekahkan untuk Nabi untuk dimakan, maka beliau jawab tersisa apa? Tersisa pahanya. Demikian. Baik. Kalau tidak ada di hakikat syar'inya, dikembalikan kepada urf dahulu, baru kepada bahasa. Karena itu kata safar, perjalanan safar. Safar itu tidak ada definisinya di dalam syariat. Safar yang dimaksud adalah begini dan begitu. Ya. Safar itu jaraknya dari sini dan begitu. Harus berjalan sekian kilo baru dikatakan safar. Jelas ya? Ada hadith-hadith hanya mendekatkan. Tidak memberikan definisi, bukan pendefinisian. Iya. Kalau kita kembali kepada mana secara bahasa safar, tidak cocok mana secara bahasa. As-safar secara bahasa adalah yang tampak, yang memperlihatkan. Karena itu dikatakan perempuan yang membuka wajahnya safirah. Dia safarkan wajahnya karena dia buka, tidak dia tutup. Jelas ya? Karena itu dikatakan safar itu membuat seorang kenal sahabatnya, karena di dalam safar itu disingkat semua akhlaknya dan kepribadiannya. Jelas ya? Nah, itu pemahaman secara bahasa. Tapi kalau dalam hakikat, apa itu safar? Ini kembali kepada urf, kebiasaan. Iya. Kebiasaan. Di sebagian tempat, mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka sudah anggap safar. Karena bawa perlengkapan, bawa baju, bawa apa namanya, yang mereka sudah anggap keluar dari kota mereka. Iya. Padahal perjalanannya hanya 2 jam ke sana. Iya. Kita di Jakarta di sini, dari Depok ke misalnya Jakarta Pusat macet sampai 4 jam, ya, tidak dikatakan safar. Jelas ya? Tidak dikatakan safar, sebab urfnya berbeda. Kebiasaannya di masyarakat itu apa? Berbeda. Ya. Ada sebagian orang, dia tidak pernah tinggal di rumahnya, keliling di laut saja. Berpindah dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Ya. Karena memang rumahnya di perahu. Semua istri, perlengkapan, perabot rumah tangganya ada semuanya di perahu. Ya. Jadi orang ini dia kemana saja tidak dihitung safar. Dan difatwakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ya. Sebab dia bukan di kondisi orang melakukan apa? Orang melakukan perjalanan. Jadi ini kembali kepada apa? Kembali kepada urf. Baik. Dan di sini ada sejumlah kaidah ya, dan mungkin lebih tepatnya kita masuk nanti di pembahasan qawaid fikhiyah. Ini kita di pembahasan ilmu usul fikih. Salah satu cabang ilmu fikih lainnya ada namanya ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Iya. Ilmu tentang kaidah-kaidah fikih. Dan itu ilmu penting. Lain lagi pembahasannya. Lain lagi pembahasannya. Nah, sebab kalau memang mau lengkap di dalam pembahasan fikih, dia punya fikihnya. Dia memiliki dari ilmu usulnya sehingga dia bisa definisikan setiap pembahasan dan dia ketahui sisi-sisi pendalilan. Kemudian dia menguasai kaidah-kaidahnya, kaidah dan dawabit, ketentuan yang mengikatnya. Setelah itu dia menguasai at-taqasim wal furuq, pembagian-pembagian. Ya, ini dalam pembahasan ini terbagi sekian, ini terbagi sekian. Kemudian perbedaan-perbedaan, perbedaan antara ini dan itu. Seperti kemarin saya beri contoh, perbedaan antara ahkam taklifiyah dan ahkam wad'iyah misalnya. Itu memang hal yang memperjelas perbedaan. Apa perbedaan antara sholat duhur dan sholat jumat? Dibedakan oleh ahli fikih dalam belasan sisi perbedaan. perbedaan. Jelas ya, itu ada sisi-sisi perbedaan. Nah, jadi kalau dia tekuni cabang-cabang dari ilmu ini, itu semakin rasih, semakin kuat dia di atas pemahaman fikih. Iya. Nah, itu luar biasa ya kalau antum lihat Syekh Bin Baz memberi fatwa di musim haji, Syekh Ibnu Utsaimin. Iya. Nah, itu luar biasa. Kalimat-kalimat mereka itu jelas, tegas, dan kelihatan sangat teguh sekali mereka di dalam mengucapkan dan memberikan penjelasan hukum. Dan saya lihat Syekh Shalih Fauzan beberapa tahun di musim haji, ya, ditanya sejumlah permasalahan, pada tahun berikutnya ditanya lagi, jawaban beliau tidak pernah berubah seperti itu terus. Ya, karena dibangun di atas apa? Pijakan-pijakan yang sudah kuat. Jadi di keadaan apapun memang seperti itu, pijakannya sudah kuat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, waqad yusarrihu asy-syari' bi irja'i hadhihi al-umur ila al-'urf kal-amri bil ma'ruf wal mu'asyarah bil ma'ruf wa nahwihima. Ya. Dan kadang syariat menegaskan untuk mengembalikan perkara-perkara ini, hakikat ini kepada 'urf. Nah, jadi kalau syariat menjelaskannya kembali kepada 'urf, maka kita kembali kepada 'urf. Ya, seperti amar ma'ruf. Ya, sebab memang di dalam ayatnya disebut ya'muruna bil ma'ruf, memerintah dengan al ma'ruf. Khudil afwa wa'mur bil 'urf, dikatakan wa'mur bil 'urf, dengan hal yang ma'ruf. Ya, wa la yansurannallahu may yansuru innallaha laqawiyyun aziz alladziina yumakkinnahum fil ardi aqamus salata wa atuuz zakata wa amaru bil ma'ruf. Ya, disebut wa amaru bil ma'ruf. Ya. Demikian pula ketika disebut muasyarah, wa asyiruhunna, bermuasyarah kalian bil ma'ruf, sesuai dengan urf. Ya, sesuai dengan urfnya. Nah, kayak bagaimananya? Karena itu dari hal yang banyak merusak. Ya. Di tengah manusia, ya, adanya tontonan-tontonan televisi itu merusak sekali. Ya. Sebab ini tontonan televisi, urf apa yang dia pakai? Kebiasaan dari mana yang dia pakai? Jelas ya? Akhirnya terjadi banyak percekcokan di rumah tangga. Ya. Coba bisa dibayangkan saja, orang yang berada di gunung nonton televisi, keadaan orang yang di kota, ya, cara berbicaranya di gunung mungkin lain gaya bahasanya. Tiba-tiba suami menginginkan istrinya seperti itu juga. Ya. Atau si istri berkata, kamu bukan lelaki yang ideal. Ya. Kayak gitu loh modelnya yang bagus. Ya. Ini dari hal-hal yang apa? Yang merusak. Itu dari salah satu akibat ya, yang buruk. Ya, maka memang muasyarah kembali kepada uruf. Apa yang dengannya uruf, secara itulah dihitung sebagai muasyarah. Dia memberi nafkah kepada anak dan istrinya. Dikatakan dia telah cukup memberi nafkah. Apa yang umumnya manusia? Seperti itu. Misalnya di Jakarta ini, kalau dalam sebulan kebanyakan orang, anak dan seorang istri diberi nafkah 2 juta misalnya. Maka 2 juta itu sudah dengan ma'ruf namanya. Kalau dia beri 3 juta, itu namanya apa? Lebih baik lagi. Tapi kalau si istri menuntut 3 juta, padahal biasanya 2 juta, dia tidak boleh seperti itu. Iya. Sebab itu, mendzalimi suami. Jelas ya? Tapi kalau suami memberikan dari sisi kebaikan dirinya, itu tidak ada masalah, itu dari perbuatan ihsan namanya. Jadi dikembalikan kepada urf. Iya. Apa yang memang syariat perintahkan dikembalikan kepada urf, dikembalikan kepada urf di dalam hal tersebut. Bahkan ini pembahasan urf, ada hal-hal yang kadang pembahasannya lebih mendalam daripada ini. Tapi saya kira itu pembahasan lebih cocok di pembahasan kaidah-kaidah fikih ya. Kata beliau, "Fahfadh hadhihi al-usul allati yattarru ilaiha al-faqih fi kulli tasarrufatihi al-fiqhiyah." Perhatikan ya kalimat Syekh di sini. Kata beliau, jagalah dasar-dasar pijakan ini. Sudah sebut 3 dasar tadi. Asal dalam perintah apa tadi? Lil wujub. Kecuali kalau dalil menunjukkan apa? Istihbab atau al-ibaha. Asal dalam an-nawahi menunjukkan apa tadi? At-tahrim. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan al-karah. Kemudian asal dalam kalam tadi menunjukkan apa? Menunjukkan al-haqiqah. Ya. Kecuali kalau ta'addaratil haqiqah. Nah, jadi ini usul namanya, pijakan-pijakan. Yang seorang ahli fikih, seorang ahli fikih, ya, darurat memilikinya, mesti memilikinya pada segala tasarrufat fikhiyah. Ya, dalam segala situasi dia membahas fikih tersebut. Baik. Ya. Kemudian Syekh rahimahullah berpindah ke pembahasan berikutnya. Dan ini masih beliau menguraikan masalah dalalah. Ya. Dalalah yang terkandung pada nusus Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kata beliau wa nususul kitabi was-sunnah. Dan nas-nas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Minha amun, diantaranya ada yang bersifat am, bersifat apa? Umum. Iya. Apa itu umum? Ada yang bersifat umum dulu. Kata beliau, wahuwa lafdhus syamil li ajnasin aw anwa'in aw afradin katsira wa dhalika aktsarun nusus. Iya. Lafaz yang umum itu adalah lafaz yang mencakup seluruh jenis atau seluruh bentuk atau seluruh person yang banyak atau person yang banyak. Itu definisi am yang disebutkan oleh penulis di sini. Dan inilah kebanyakan nas. Kebanyakan nas itu dimasukkan ke dalam kategori am, umum. Dan kebalikan dari am, wa minha khas. Kebalikannya namanya apa? Khas. Khusus. Yadullu ala ba'dil ajnas awil anwa awil afrad. Dia hanya menunjukkan sebagian jenis atau sebagian bentuk atau sebagian person saja, tidak seluruh dia, tidak seluruhnya dia tunjukkan. Iya. Di sini beliau masuk di dalam menerangkan tentang dalalah itu. Iya. Tentang pembahasan dalalah dari nas itu ada dua. Ada yang bersifat umum dikatakan am, dan ada yang bersifat apa? Khas. Ya, ini diperhatikan ya. Kita sudah ada tambahan pengetahuan baru bahwa nas Al-Qur'an dan Sunnah ada yang sifatnya am, umum, dan ada yang sifatnya apa? Khas. Sifatnya khusus. Yang am itu dia adalah lafaz yang mencakup seluruh jenis, seluruh bentuk atau seluruh person yang dicakup di dalamnya. Iya. Baik. Iya. Jadi kesimpulannya dia mencakup segala hal, tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Itu yang dikatakan am. Iya. Baik. Dan untuk mengetahui sesuatu yang am, nas-nas yang am, itu ada beberapa tanda. Di antara tandanya, misalnya kalau dia pakai alif lam lil istighraq. Iya. Lam lil istighraq. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya al insan. Maksudnya jenis dari manusia. Ini lafaz am. Jelas ya? Semuanya di dalam apa? Kerugian. Nah, dan kadang dalam bentuk jamak disebut lafaz am karena dia datang dalam bentuk jamak. Iya. Misalnya innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya di surah Al-Ahzab. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. 10 orang disebut dengan lafaz jamak. Maka ini sifatnya am untuk seluruh yang tercakup di dalam 10 golongan itu. Atau dikatakan di dalam ayat wal walidatu yurdina auladahunna. Para ibu dijamak para ibu, jadi seluruh ibu. Ya. Tanpa ada perkecualian. Jadi kalau ada yang berkata, "Oh, itu ayat misalnya ada perempuan, dia berkata, "Oh, itu ayat saya enggak masuk di situ." Ya. Jadi semua ibu yang masuk kecuali saya. Ya. Enggak boleh dia berkata seperti itu. Sebab ayat sifatnya apa? Am. Walaupun ya, kalau dia ditanya misalnya, "Kenapa kamu katakan bahwa kamu ibu tidak masuk di dalam ayat, ya karena tidak ada nama saya di situ. Ya. Maka jawabannya memang walaupun tidak ada nama, semuanya dicakup di dalamnya. Jelas ya? Ya kalau disebut semuanya nama ibu, masya Allah. Baik. Jadi ini salah satu bentuk lafaz am. Demikian pula kalau disebut dengan jenis. Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini umum ya, seluruh manusia. Ya. Demikian pula kalau dia isim jins mufrad. Seperti innal insan tadi kita sebut. Atau seperti dalam ayat wassariq wassariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Laki-laki, siapa saja laki-laki yang mencuri. Perempuan, siapa saja perempuan yang mencuri. Tidak dibedakan. Jelas ya? Demikian pula dari konteks umum, apabila dia mufrad misalnya atau jamak disandarkan kepada sesuatu yang ma'rifah. Sesuatu yang apa namanya? Dia diidhafakan. Dia diidhafakan. Iya. Jadi misalnya washkuru nikmat Allah, bersyukurlah terhadap nikmat Allah. Nikmat mufrad. Iya. Mufrad, tapi begitu dia disandarkan dengan diidhafah, ditarif dengan idhafah, maka ini mencakup seluruh makna nikmat. Artinya bersyukurlah terhadap segala nikmat Allah. Ya, bukan hanya satu nikmat. Sama di dalam ayat ketika dikatakan yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian pada anak-anak kalian. Aulad jamak disandarkan kepada kum. Berarti itu mencakup seluruh anaknya. Mau anaknya 10, 100, 1000, yang penting dia masuk kepada anak dapat wasiat. Dapat apa namanya? Warisan. Iya. Demikian. Baik, demikian pula kalau dia datang dengan bentuk syarat. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang mencukupinya. Siapa saja umum. Iya. Dan demikian pula konteks-konteks syarat yang lainnya ya. Demikian pula kalau ada misalnya pertanyaan di depannya. Iya. Misalnya Allah berfirman, "Mada ajabatumul mursalin?" Bagaimana kalian menjawab para rasul? Ini pertanyaan ya, sifatnya umum. Iya. Demikian pula kalau ada isim mausul yang menyambungnya. Iya. Seperti alladzina, allati. Nah. Maka itu dari hal yang memberikan makna umum. Apalagi kalau ada kata di situ kul jami' atau kaffa sa'ir qatibah kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa merasakan kematian, setiap jiwa umum. Jelas ya? Semuanya namanya jiwa pasti merasakan kematian. Ini lafaz-lafaz umum semuanya. Jadi umum itu dia adalah hal yang mencakup seluruh jenis atau seluruh bentuk dan seluruh person. Ya, tidak ada yang dibatasi. Tidak ada yang dibatasi. Itu namanya lafaz umum. Ya, demikian pula dari dari keumuman, kalau ada sebuah nakirah di dalam konteks penafian, pelarangan, pensyaratan atau pertanyaan. Iya. Pensyaratan atau pertanyaan. Ini banyak contoh-contohnya ya. Dan ini apa namanya? Dari dasar-dasar saja ingin saya ingatkan bagaimana seorang itu menilai sebuah lafaz itu umum. Iya. Sebuah lafaz itu umum. Baik. Demikian. Sekarang selesai sudah dari mana umum. Kita kepada hal yang kedua. Apa itu khas? Iya. Al-khas itu adalah suatu yang bersifat khusus. Kata penulis, yadullu ala ba'dil ajnas awil anwa awil afrad. Menunjukkan sebagian jenis, sebagian bentuk atau sebagian apa? Sebagian person saja. Ya, sebagian person. Nah. Jadi itu dikatakan sebagai jenis saja. Misalnya dalam Al-Qur'an dikatakan minal mu'minina rijalun. Ya, dari kaum mukminin ada rijal. Maka rijal di sini tidak bisa dikatakan dia am. Tapi dia terkait dengan hal yang khusus. Dari kaum mukminin sudah dikeluarkan dari kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ini orang-orang tertentu rijal ini. Jelas? Sadaqu ma'ahadullah alaihi. Baik. Demikian pula kalau misalnya dia disifatkan dengan afrad, misalnya dikatakan dengan jumlah 3 orang, 5 orang, 10 orang, ya, maka itu namanya hal yang bersifat khusus, ya. Atau sudah diterangkan tentang bagaimana keadaannya, seperti misalnya di pembahasan kafarah, ya. Tidak disebut kafarah itu dengan bentuk apa saja, tapi diterangkan tentang jenis-jenisnya, apa-apa saja. Jelas ya? Atau saya ulangi, di pembahasan kafarah ketika disebutkan it'amu asyrati masakin, memberi makan 10 orang miskin. Maka 10 orang miskin di sini bukan semua orang miskin, tapi 10 saja. 10 saja dari siapa? Orang miskin. Jadi orang miskin itu banyak. Jadi kalau dikatakan masakin umum ya, banyak. Ya. Tapi yang dimaksud adalah 10 saja. Nah. Baik. Jadi ini hal-hal yang bersifat apa? Bersifat khas, kebalikan dari am. Nah, jadi kalau sudah diketahui bahwa nas Al-Quran dan Sunnah ada yang am, ada yang khas, apa dari dasar-dasar yang penting di dalamnya? Wah, ini banyak pembahasannya. Iya, banyak ketentuan-ketentuan fikih di situ, ketajaman-ketajaman pembahasan fikih di dalam hal ini. Di antaranya Syekh rahimahullah menuliskan di sini, kata beliau, "Fahithu la ta'aruba bainal 'am wal khas, umila bi kullin minhuma. Wa haythu dhunna ta'aruduhuma, khussa al-'am bil khas." Kata beliau, tatkala tidak ada kontradiksi, tidak ada pertentangan, tidak ada saling berseberangan antara yang umum dan khusus, maka diamalkan setiap dari keduanya. Yang umum dan khusus diamalkan semuanya kalau tidak ada pertentangan. Jelas ya? Yang umum dan yang khusus diamalkan semuanya. Baik. Ini kalau tidak ada pertentangan. Tapi kapan pertentangan? Kata Syekh rahimahullah, "Wa haitsu dunna ta'aruduhuma," kapan ada ta'arud, bertentangan antara keduanya, maka khussal am bil khas. Maka yang umum itu kandungannya diarahkan kepada mana yang khusus. Diarahkan kepada mana yang khusus. Iya. Nah, ini disebut dengan pembahasan takhsis, pengkhususan. Iya. Dan kalau kita sudah masuk, ternyata ada yang umum yang dikhususkan kandungannya. Iya. Kalau kita sudah masuk di dalam pembahasan ini, maka ada hal lain yang perlu diperhatikan. Ada hal lain yang perlu diperhatikan. Jelas ya? Apa itu pembahasan yang perlu ditambahkan di sini tentang mukhassisat? Apa-apa saja yang bisa mengkhususkan keumuman? Iya. Yang pertama, pengkhusus itu ada dua macam. Ada yang bersambung dengan kalimat, dan ada yang berpisah dengannya. Ada yang bersambung dan ada yang apa? Berpisah. Iya. Jelas ya? Yang bersambung, iya, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah istitsna, adanya perkecualian. Dia pakai kata illa, siwa, dan seterusnya. Itu dikhususkan. Ketika dikatakan innal insana lafi khusrin, al-insan di sini sudah umum, lafi khusrin. Tapi ketika dikatakan semuanya merugi, ini hukum ya, merugi semuanya. Ternyata ada yang dikhususkan, illa, pakai kata apa di situ? Illa. Nah, maka illa ini sambungannya, ini mengkhususkan, mengeluarkan 4 golongan yang tidak merugi, yaitu orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat dengan apa? Kebenaran, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Jelas ya? Demikian. Iya. Kemudian yang kedua, dari hal yang mengkhususkan, kadang dikhususkan dengan syarat. Iya. Dikhususkan dengan syarat. Nah. Jadi katakan, misalnya di dalam ayat yang sudah kita bahas tentang perempuan yang ditalak dalam keadaan dia hamil, wa in kunna ulati hamlin Fa anfiqu alaihinna. Kalau mereka adalah perempuan yang sedang hamil, beri nafkah untuk mereka. Jadi beri nafkah untuk anak yang dia kandung. Jelas ya? Maka dia di sini ditakhsis. Kenapa? Sebab ada syaratnya. Kalau pengkhususannya dengan syarat dia hamil. Adapun kalau dia tidak hamil, tidak ada nafkahnya. Tidak berlaku namanya syaratnya. Dan yang kedua ada pengkhususan dengan sifat, disebutkan sifat. Seperti Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi syarat pengampunan, syaratnya apa? Harus perhatikan sifat. Dia melakukan puasa dengan sifat apa? Beriman dan ihtisab. Tidak dimutlakkan puasa, semua orang puasa, tidak. Tapi ada sifatnya orang yang puasa ini. Dia melakukan puasa dengan keimanan dan ihtisab, barulah diampuni dosa-dosanya. Baik, jelas ya? Seperti misalnya di dalam kafarah, di dalam apa namanya, di dalam hukum membunuh yang diancam dengan neraka. Itu dikatakan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka jahannam. Maka di situ disebutkan syarat dengan sengaja. Kapan hilang kesengajaan, dia tidak sengaja, maka dia tidak masuk di dalam ayat ini. Masuknya di ayat sebelumnya. Karena di sini dia bersifat umum, tetapi ada syaratnya. Afwan, ada sifatnya. Yaitu bersifat kesengajaan. Nah, dan karena ada yang dirinci, ya, dari sisi, apa namanya, kadang ada yang ditaksis, dikhususkan oleh, ya, hal yang digantikan darinya. Nah, misalnya dalam ayat walillahi 'alan nas hajjul bait, milik Allah pengwajiban terhadap manusia haji. Kalau di potongan ayat ini saja terdapat kandungan umum seluruh yang melakukan haji manusia. Tapi tatkala ada badal di situ, man istata'a ilaihi sabila, yaitu manusia yang mampu saja punya jalan ke sana. Nah, ini semuanya hal-hal yang mengkhususkan nas dan ada di nas itu sendiri, bersambung di nas itu sendiri. Yang kedua ada dari hal-hal yang mengkhususkan sebuah nas dan dia berpisah dengan nas, dia berada di nas lainnya. Dia berada di nas lainnya. Seperti misalnya ya, suatu pengkhususan dimaklumi secara his, dimaklumi secara kenyataan. Ya. Misalnya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ketiga mengirim kebinasaan untuk apa namanya kaum Ad, ya, maka dikatakan di dalam angin yang dikirim itu tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, angin itu telah menghancurkan segala sesuatu, ya, segala sesuatu apa artinya? Berarti buminya juga. Kan segala sesuatu, bumi sesuatu atau tidak? Sesuatu juga. Berarti buminya juga hancur begitu. Ya. Ini tentunya secara akal dan secara apa yang ditangkap oleh panca indera tidak mungkin. Karena itu dikhususkan. Apalagi kalau kita baca di dalam ayat. Kelanjutan ayat dikatakan, "Fala yura illa masakinuhum." Tidak terlihat kecuali tempat tinggalnya saja. Jadi kebinasaannya itu di hal yang telah dimaklumi. Ada takhsis di sini. Jelas ya? Baik. Dari yang ditaksis dengan dalil, dikhususkan dengan dalil yang lain. Ada yang dikhususkan dengan Al-Quran. Nah. Baik. Contoh misalnya, yang dikhususkan di Al-Quran. Dalam Al-Quran dikatakan, وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Perempuan-perempuan yang ditalak, itu menunggu dirinya. Mengambil masa iddah, 3 quru. Ya. 3 quru. Apa ini 3 quru? Ya. Apa artinya 3 quru? Ya, kita terapkan ya, kita sudah belajar. Tadi pembahasan hakikat. Asalnya kata al-quru diarahkan kepada hakikat atau apa? Majaz. Hakikat. Hakikat ada 3, syar'iyah, urfiyah dan apa? lughawiyah. Ya. Tidak ada definisinya dalam syariat qura ini. Tidak ada pula di dalam urf. Yang ada di dalam bahasa. Dan di dalam bahasa qura itu dua makna. Ya. Bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci dari haid. Apa yang diinginkan? Nah, ini harus diambil dari dalil yang mendukung salah satu dari dua makna. Jelas ya? Demikian. Iya. Jadi itu bagaimana cara menggunakan. Sekarang kita di sisi yang lain, pembahasan lain. Perempuan ditalak, hukumnya kalau dia perempuan ditalak, itu wajib menjalani iddah berapa kali haid? Bagi siapa yang menghitung haid ya, berapa kali haid? 3 kali haid. Wajib dia jalani iddah. Jelas ya? Tapi ini ayat umum memang untuk seluruh perempuan yang ditalak. Tapi telah ada dalil lain dari Al-Quran yang mengkhususkan makna ayat. Dikeluarkan darinya perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil. Sebab perempuan yang ditalak dalam keadaan hamil, lepas iddahnya ketika melahirkan. Ya kalau misalnya dia ditalak malam ini, besoknya dia melahirkan, sudah. Setelah besok melahirkan, dia boleh nikah lagi. Langsung lepas iddah. Iya. Jelas ya? Dia tidak masuk di dalam ayat, harus menunggu 3 bulan misalnya. Atau menunggu apa? 3 kali haid. Tidak masuk lagi. Karena ayat lain telah mengkhususkan. Wa ulatil ahmalu ajaluhunna ayadana hamlahunna. Perempuan yang hamil, iddahnya adalah ketika melahirkan. Nah, begitu caranya. Dikhususkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Ada juga Al-Quran dikhususkan kandungannya oleh apa? Oleh hadith. Atau sebelum kita pindah bersilang, hadith dulu. Ada hadith dikhususkan kandungannya oleh hadith pula. Iya. Rasulullah memberikan ketentuan pada zakat pertanian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fima saqatis sama wal uyun atau kana athariyan al-ushur." Iya. Pada tanaman yang tumbuh, hasil bumi yang keluar karena mendapat hujan atau dialiri oleh mata air, atau dia punya akar yang kuat bisa tumbuh sendiri, maka ini dikeluarkan 1/10 dari hasilnya. 1/10. Kalau ternyata dia dialiri pakai biaya, dikeluarkan apa? 1/5 saja. Iya. Atau dikeluarkan ya 1/5. Jelas ya? Nah, ini ketentuan umum dari Nabi. Jadi asalnya seluruh hasil tanaman, seluruh hasil bumi asalnya dikeluarkan 1/10 atau 1/5. Kalau misalnya seimbang antara pengaliran dan apa? Pembiayaan dengan gratis, maka dikeluarkan 7,5. Kan begitu? Ini asalnya berlaku umum, tapi ternyata datang hadis dari Rasulullah memberikan ketentuan laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah. Tidak ada zakat pada hasil bumi yang tidak mencapai 5 wasaq. Iya. 5 wasak itu sekitar 600 kilo lebih, sekitar itulah. Karena satu wasak itu 30 sok. Satu wasak 30 sok. Jadi kalau hasil tanam satu sok itu berisi 3 mut. Satu mut dua telapak tangan orang biasa, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Jelas ya? Kalau untuk beras itu sekitar 2,1 kilo. Iya. Satu mutnya. Jelas ya? Ya kalau mau tahu satu wasak dikali 300 saja, 300 dikali 5. Ya, itulah hasil bumi. Kalau sudah sampai kiloannya seperti itu, ya. Maka itulah hasil buminya yang dikeluarkan. Kapan kurang tidak ada kewajiban zakat. Padahal kalau hadis yang pertama tadi, ya, mau sampai 5 wasat tidak sampai lebih atau kurang, yang jelas rinciannya cuma ini gratis keluar 10%. Ini apa namanya dengan pembiayaan keluar 5% saja. Antara gratis sama pembiayaan keluar berapa? 7,5. Ya. Jelas ya? Tapi ternyata dikhususkan oleh hadis. Baik. Ada juga Al-Quran ditakhsis kandungannya oleh apa? Sunnah. Jadi ayatnya umum, tapi datang dari sunnah yang merinci. Seperti ayat wasariq wasariqatu faqata'u aydiyahuma. Laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Asalnya tangan itu semuanya tangan ya. Ya kalau dipotong di mana dipotongnya? Iya. Sebab semuanya disebut apa? Tangan dalam bahasa Arab. Walaupun di dalam, kalau kita kembali kepada makna zahirnya, ya, atau hal yang asal penggunaan tangan itu, kalau dimutlakkan bisa menjadi telapak tangan. Iya. Tapi ini tidak begitu tegas. Yang menegaskannya, pengkhususan yang menegaskannya itu adalah apa? Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, telah menjelaskan dipotong sampai mana? Telapak tangan saja. Jelas ya? Baik. Dipotong pada telapak tangan. Kemudian dari konteks ayat, laki-laki dan perempuan mencuri. Artinya semua jenis mencuri, sedikit maupun banyak, yang penting mencuri dipotong tangannya. Itu konteks ayat. Keumuman dalam ayat, tapi keumuman ini dikhususkan oleh hadis. Sebab Nabi berkata la qata illa fi rubu' dinar. Ya, tidak boleh ada memotong kecuali pada apa? Seperempat dinar. Kalau dia pada seperempat dinar lebih, maka boleh dipotong. Jelas ya? Baik. Jadi ini pengkhususan. Ya, dan ada silam pendapat apakah ada sunnah yang dikhususkan kandungannya oleh Al-Qur'an? Ya. Baik, ini ada contoh-contoh ya yang kadang apa namanya? Terlihat pada sebagian ayat dikhususkan atau sebagian hadis dikhususkan oleh Al-Qur'an. Misalnya dalam hadis dikatakan ma qutiya minal bahima wa hiya hayya fa hiya mayyit. Apa yang dipotong dari hewan? Iya. Dipotong dari hewan dan hewan ini dalam keadaan hidup, maka itu disebut sebagai mayitah, sebagai bangkai. Berarti kalau dipotong domba misalnya, dipotong dalam keadaan hidup, diambil bulunya, bangkai juga terhitungnya. Berdasarkan konteks apa? Konteks ayat, konteks hadis. Tapi ayat Al-Quran sudah menjelaskan bahwa bulu, ya semua jenis bulu, itu dari hal yang diperbolehkan. Di surah An-Nahl ya. Baik. Maka itu menjelaskan bahwa ada dari nas Al-Quran yang mentakhsis, yang mengkhususkan kandungan dari hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Kemudian kadang sebagian ada yang menyebutkan takhsis dengan ijma. Ya, dan hakikatnya kalau ijma itu, ijma tidak ada yang ya, ijma tanpa dalil. Pasti ada dalilnya. Kemudian ada pembahasan apakah boleh mentakhsis dengan kias. Nah, itu lain lagi pembahasannya. Iya. Baik. Saya kira ini poin-poin ya, kita tidak masuk di dalam hal-hal yang sifatnya terlalu meluas. Iya, kita fokus di dalam pembahasan dasar-dasar ilmiah untuk tahap pertama. Ya, setelah itu penulis rahimahullah pindah ke pembahasan berikutnya. Pembahasan al-mutlaq dan apa? Al-muqayyad. Ini dua jenis yang lainnya. Iya. Jadi nas Al-Quran dan Sunnah itu juga ada yang sifatnya mutlak, ada yang sifatnya apa? Muqayyad. Ya. Ada yang sifatnya tidak ditentukan, dan ada yang sifatnya tertentu. Ada yang sifatnya tidak ada ikatan yang mengikat, dan ada yang sifatnya dia terikat. Ya. Mutlak. Jelas ya? Contoh mutlak, saya beri contoh mutlak. Misalnya dalam Al-Quran dikatakan tentang mengqadha puasa, iya. Wa man kana maridan aw ala safarin ta'iddatun, apa dikatakan? Min ayyamin ukhra. Barang siapa yang dia sakit atau dia melakukan perjalanan lalu dia berbuka, maka untuk mengqadhanya dia mengambil hari-hari ayyam ukhra. Ayyam di sini mutlak. Hari-hari. Ya, mau di bulan Syawal boleh, mau di bulan Dzulqa'dah boleh, mau di bulan Dzulhijjah boleh, mau di Muharram boleh, dia boleh sampai ke bulan Sya'ban. Ya, sebab mutlak enggak diterangkan di mana. Jelas ya? Tapi beda dengan puasa Ramadan. Sebaliknya, kalau puasa Ramadannya harus di bulan apa? Di Ramadan. Ini muqayyad namanya, terikat. Iya. Jelas sampai sini? Baik. Jadi ada yang sifatnya mutlak dan ada yang sifatnya muqayyad. Dan di sini kadang kurang dibedakan ya. Atau saya bahas dulu kelengkapan dari muqayyad dan mutlak ini. Mutlak dan muqayyad. Kata penulis, wa minha mutlaqun, di antaranya adalah mutlak anil quyut. Dia mutlak dari quyut, tidak ada ikatan-ikatannya, dia bersifat mutlak. Iya. Mutlak anil quyut. Iya. Wa muqayyadun bi wasfin aw qaidin mu'tabar. Nah, ada juga yang bersifat muqayyad, dia terikat dengan sebuah sifat atau ikatan yang mu'tabar, teranggap. Iya. Maka kalau terjadi seperti ini pertentangan, fayuhmal al-mutlaq alal muqayyad. Yang mutlak itu diarahkan maknanya ke mana? Kepada yang muqayyad. Diarahkan maknanya. Iya. Kepada yang muqayyad. Contoh al-muqayyad tadi, kita beri contoh mutlak ya. Iya. Di sejumlah pembahasan kafarah, hanya disebut wa tahriru raqabah, dan membebaskan budak. Kata raqabah di sini budak, ini mutlak. Dia tidak ada ikatannya. Yang penting budak. Budak apa saja, mau laki-laki, mau perempuan, mau beriman, mau kafir, tidak ada masalah. Yang penting apa? Budak, kan begitu? Yang namanya mutlak. Tapi ternyata di kafarah tentang membunuh disebutkan fatahriru raqabatin mu'minah. Dia membebaskan budak yang beriman. Jadi ditakyid budaknya dengan apa? Keimanan. Iya. Maka di sini diarahkan. Jadi bertentangan, budak yang mandi dibebaskan. Bolehkah membebaskan budak kafir untuk kafarah? Iya. Bertentangan antara yang mutlak dan muqayyad. Maka yang mutlak ini diarahkan kepada mana yang apa? Kepada mana yang muqayyad itu tadi. Iya, yang mengikatnya, yang menerangkannya, yang memberikan sifat bahwa budak itu disifatkan dengan keimanan. Iya, disifatkan dengan keimanan. Baik. Jadi ini yang disebut dengan al-mutlak wal-muqayyad. Iya. Al-mutlak dan muqayyad ini punya empat keadaan. Iya, mutlak dan muqayyad punya berapa keadaan? Hah? Punya empat keadaan. Baik. Ya, keadaan yang pertama, ketika ada mutlak dan muqayyad, keadaan yang pertama bersatu antara hukum mutlak dan sebab mutlak dan muqayyad tersebut. Ada mutlak dan muqayyad bersatu pada hukum dan sebabnya. Ya. Bersatu pada hukum dan sebabnya. Maka di kondisi yang seperti ini, mutlak diarahkan maknanya kepada muqayyad. Menurut kesepakatan ulama. Iya. Baik. Contoh. Di dalam Al-Quran dikatakan hurrimat alaikumul maitatu waddamu, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Darah apa yang diharamkan? Di sini seluruh jenis darah. Iya, masalah juga kalau seluruh jenis darah ya. Kita menyembelih sapi, menyembelih kambing, pasti masih ada darah yang tersisa walaupun apa? Sedikit. Kan begitu? Belum lagi yang di hatinya terselip darah. Iya, di sela-sela dagingnya. Darah apa yang dimaksud? Iya, ini mutlak. Ternyata ada yang mentakid di ayat yang lain. Dikatakan illa apa namanya? Ayyakuna maitatan aw daman masfuhan, atau dia adalah darah yang masfuh, yang muncrat mengalir. Itu yang dilarang. Jadi kalau disembelih darah yang muncrat itu yang diharamkan. Adapun darah yang tersisa di daging dan di sekitar tulang itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Jelas ya? Maka di sini bersatu pada jenis hukumnya. Iya. Dan bersatu pada jenis sebabnya. Bersatu pada jenis sebabnya. Iya. Jadi hukum darah, iya. Oh, hukumnya sama-sama haram, kan begitu. Kemudian sebabnya karena dia adalah darah, maka bersatu dalam hal ini mutlak diarahkan kepada mana? Muqayyad. Diarahkan kepada mana? Muqayyad. Baik. Yang kedua, kalau dia sama di dalam hukum tapi berbeda pada sebabnya. Misalnya kafarah itu tadi. Kafarah. Ya, semuanya kafarah. Kafarah sumpah, kafarah membunuh, kafarah dihar. Ya. Kafarah berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja. Jenis kafarahnya sama. Dari sisi hukum membayar kafarah. Tapi sebab munculnya kafarah berbeda. Ini karena sebab membunuh, ini karena sebab berbuka sengaja, ini karena sebab bersumpah, ini karena sebab dihar. Berbeda apa? Berbeda sebabnya. Maka apakah di ayat tentang membunuh dikatakan raqabah, di seluruh kafarah hanya dikatakan tahrir raqabah, membebaskan budak saya. Dan datang di ayat tentang membunuh dikatakan raqabah mu'minah, membebaskan budak beriman. Apakah mutlak diarahkan kepada mana muqayyad? Iya. Di dalam hal ini ya, terjadi silam pendapat di kalangan para ulama. Ya. Di dalam hal ini. Baik. Dan kebanyakan dari apa namanya? Ulama menganggap bahwa di sini mutlak diarahkan kepada makna muqayyad. Ya. Karena memang itu adalah apa? Adalah dasar umum dari Al-Quran. Sebagian dari Al-Quran menafsirkan sebagian yang lainnya. Menafsirkan sebagian yang lainnya. Maka sepanjang hukumnya sama, kenapa dibedakan? Ini pendapat jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Adapun orang-orang Hanafiyah, mereka enggak. Jadi membebaskan budak beriman itu khusus untuk membunuh saja. Adapun kafarah sumpah boleh budak apa saja, mau kafir, mau apa beriman, sama saja bagi mereka, orang-orang Hanafiyah. Jelas ya? Keadaan yang keberapa? Keadaan yang kedua atau keadaan yang ketiga. Ya. Berbeda di dalam hukum tapi sama di dalam sebab. Ya, maka di sini mutlak dan muqayyad, mutlak tidak diarahkan kepada muqayyad. Contoh misalnya. Ya. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Ya. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Ya, ini ayat tentang wudu ya. Di ayat tentang tayamum dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ya. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian darinya. Jadi di ayat tayamum dikatakan usap tangan kalian, disebut mutlak tangan yang diusap. Jelas ya? tangan diusap mutlak. Tapi kalau di ayat wudu dikatakan tangan dicuci sampai ke mana? Sampai ke siku. Sampai ke siku. Iya. Hukumnya di sini berbeda. Hukumnya berbeda. Hukum wudu beda dengan hukum apa? Tayamum. Tapi sebabnya sama. Sebabnya sama-sama ingin sholat. Sama-sama bertahar mengangkat hadas. Kan begitu sebabnya. Apakah mutlak diarahkan kepada muqayyad dalam artian tangan itu harus diusap sampai ke siku kalau bertayamum? Jawabannya tidak. Ya. Setiap nas diamalkan sendiri-sendiri. Sebab ini berbeda dari sisi hukumnya. Dan keadaan yang keempat berbeda sebab dan berbeda apa? Berbeda hukum. Misalnya laki-laki dan perempuan mencuri, dipotong tangannya. Terus perintah berwudu, berwudu cuci tangan sampai ke ini. Ya. Potong tangan, tangan mutlak, enggak tahu di mana yang dipotong sampai mana. Mencuci berwudu, mencuci tangan sampai ke siku. Jadi apakah dipotong tangan harus sampai ke siku? Jawabannya enggak ada hubungannya. Sebab beda hukumnya dan beda apa? Sebabnya. Iya. Ini hukum di dalam mencuri, ini hukum dalam wudu. Ya ini karena sebab dia ingin sholat, ini karena sebab adanya apa? Pencurian. Berbeda dalam hal tersebut. Jadi dari sini bisa lebih saya terangkan kaidah bahwa yang mutlak itu diarahkan maknanya kepada muqayyad itu apabila sama sebabnya dan sama apa? Hukumnya. Ya. Atau dia sama hukum dan berbeda sebabnya. Adapun di keadaan yang lain hukum berbeda tapi sama sebab atau berbeda hukum dan sebab itu diamalkan masing-masing. Yang mutlak diamalkan sendiri, yang muqayyad diamalkan sendiri. Diamalkan sendiri. Demikian. Iya. Kemudian mungkin di sini ada agak sedikit perlu saya bedakan. Mungkin ada yang agak bingung sedikit ya. Bagaimana membedakan antara am dan mutlak? Am tadi artinya apa? Umum. Mutlak artinya apa? Hah? Tidak ada batasan. Tidak ada yang mengikat. Iya. Kalau dari sisi ini semuanya kan bermana lepas, ya kan? Bermana cakupannya banyak. Tapi beda ya antara dua hal. Beda. Iya. Beda antara dua hal. Perbedaan yang pertama, dari sisi am, yang am itu boleh dipakai istitna. Diberikan kata perkecualian, kecuali. Jelas ya? Itu perbedaan yang pertama. Tapi mutlak enggak dimasuki dengan hal yang seperti itu. Iya. Jadi tadi kita dengarkan ayat dibaca di sholat tadi. Orang-orang yang beriman itu diantara sifatnya walladinahum lifurujihim hafidun. Orang yang beriman itu adalah orang yang menjaga kemaluannya. Ini dikatakan am atau dikatakan mutlak ayat ini? Cenanya. Dikatakan am atau dikatakan mutlak? Hah? Am. Kenapa bukan mutlak? Sebab di kelanjutan ayat, ya, illa ala azwajihim, kecuali terhadap istrinya. Yang bisa dikasih perkecualian itu untuk hal yang am saja. Biasanya mutlak tidak memakai illa kecuali kalau istitnanya mengkot ya, tidak ada hubungannya dari hal yang ini. Misalnya seluruh manusia hadir kecuali anjing. Anjing tidak ada kaitannya dengan apa? Manusia itu mungkin bisa. Ya, seluruh murid datang. Seluruh murid orang-orang yang tidak ditentukan. Seluruh murid datang kecuali kambing. Ya kambing tidak ada hubungannya dengan murid manusia. Itu mungkotnya namanya. Perbedaan yang kedua, ya. Perbedaan yang kedua, mutlak itu biasanya terkait dengan sifat. Karena itu dikatakan batasan, ikatan. Ya, dan am itu biasanya terkait dengan datnya. Terkait dengan datnya. Ya. Dan perbedaan dari sisi yang ketiga, ya. Am itu cakupannya ala sabilil umum. Dia mencakup seluruh afrad ala sabil al umum dalam bentuk keumuman, keseluruhan. Ya. Kalau mutlak, dia mencakup afrad ala sabilil badal. ala sabil apa namanya? Al-badal, pengganti. Iya. Dia mencakup seluruhnya dalam bentuk mengganti, saling menduduki. Iya. Nah. Jadi kalau mutlak dia umum, ya. Kalau apa namanya? Kalau am dia umum, kalau mutlak dia tanpa terikat. Begitu. Tanpa terikat. Jadi ini dari hal yang memudahkan seseorang untuk membedakan antara dua hal di penggunaan-penggunaan, kapan dia berkata am, kapan dia berkata mutlak, ya, dan seterusnya. Baik, selesai sudah pembahasan tentang mutlak dan muqayyad ini. Berikutnya kata penulis rahimahullah, pembahasan mujmal dan mubayyan. Ini pembahasan lain dalam menilai nas. Kayaknya waktunya sudah lewat ya. Kita sampai jam 9 saja. Baik, insyaallah taala ini kita lanjutkan besok pagi ya. Sesi setelah salat subuh. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.